ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr bin As yang beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu memiliki semangat ibadah yang tinggi sehingga beliau mengatakan ataupun bersumpah demi Allah benar-benar aku akan berpuasa di siang hari dan aku benar-benar akan sholat malam selama hidupku. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk untuk berpuasa dan berbuka, untuk sholat malam dan juga tidur. Kemudian Rasulullah SAW memerinci untuk berpuasa 3 hari. Dan setelah itu berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Setelah itu berpuasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih meminta kepada Rasulullah SAW yang lebih afdal daripada itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih afdal puasa sunnah daripada puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, Taib. Dan di akhir hayatnya, di akhir hidupnya ataupun di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin As menunjukkan penyesalannya, karena tidak menerima rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkan diri berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kita lanjutkan membaca keterangan Syekh rahimahullah taala. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فسرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية li'an akuna qabiltu as-salasata al-ayyam allati qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa min mali walil bukhari fa laitani qabiltu rukhsatan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhalika anni kabirtu wa dha'iftu lakinnani faraktuhu ala amrin akrahu an ukhalifahu ala ghairihi Fakana idza arada ayataqawa aftara ayyaman wahsa wa soma mislahunna karahiyatan ayatruka syai'an faraqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, ya, ketika Abdullah ibn Amr ibn As meminta yang lebih afdal dari puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari, Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, la tadri la'allaka yatulu bika umrun, ya, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu, bisa jadi umurmu panjang. Ya, kamu tidak tahu, bisa jadi ataupun barangkali yaitu lubika umrun, itu umurmu panjang. Berkata Abdullah bin Amr bin As, fasirtu ila alladhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku jalani, aku berjalan nam kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari, karena itu yang terakhir. Ya, nam. Salam kabirtu, kata Abdullah bin Amr bin As, ketika aku sudah tua, waditu anni qabiltu rasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aduhai. Atau ketika aku sudah tua, alangkah baiknya, waditu anni qabiltu, alangkah baiknya aku menerima rukhsah. Rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerima, ya, alangkah baiknya kalau aku menerima di awal tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Baik, kemudian dalam riwayat, li'an aku naqabiltu salasata ayyam allati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa min mali. Seandainya aku dulu menerima, li'an aku naqabiltu, ya, seandainya aku dulu menerima 3 hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ya, jadi di masa tuanya Abdullah bin Amr bin As ya mengatakan, seandainya aku menerima 3 hari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan, ya, seandainya aku menerima hal itu lebih aku cintai dari keluargaku dan dari hartaku. Di dalam riwayat Imam Bukhari, falaitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaitani aduhai. Aduhai atau alangkah baiknya aku menerima rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anni kabirtu wa dha'iftu. Yang demikian itu, nah, bahwasanya aku di masa tuaku wadaif dan lemah, ya, di masa tuaku dan aku lemah. Lakinnani faradtuhu ala amrin akrahu an ukhalifahu ala ghairi. Akan tetapi aku berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perkara yang aku membenci untuk menyelisihinya atas yang lainnya. Fakana idza arada ayataqwa, maka Abdullah bin Amr bin As, ya, di masa tuanya ini apabila ingin memperkuat diri, ya, memperkuat diri supaya badannya kuat, supaya fisiknya kuat, jasadnya kuat untuk melakukan puasa, aftara ayyaman, Abdullah bin Amr bin As berbuka beberapa hari, yakni tidak berpuasa, tidak berpuasa beberapa hari, ya, supaya kuat. Wah, so, dan beliau menghitungnya, ya, menghitung berapa hari tidak berpuasa. Wa soma mislahunna, dan setelah kuat, ya, Abu bin Amr ibn As berpuasa semisal hari yang ditinggalkannya, semisal hari yang dia berbuka padanya. Ya, jadi kalau tidak berpuasanya 10 hari, ya, beliau nam berpuasa 10 hari, ya, dan seterusnya. Karohiyatan ayat ruka syai'an farakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak suka ya, tidak suka meninggalkan sesuatu yang Nabi SAW meninggalkan atas perkara tersebut. Jadi ketika beliau berpisah dengan Nabi SAW di atas perkara yaitu berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka 6 sehari. Nah, akan tetapi di masa tuanya Abdul bin Amr bin As tidak bisa melakukan yang demikian. Ya. Sehingga untuk memperkuat dirinya, supaya kuat lagi berpuasa, nah beliau berbuka dulu, ya. Beliau tidak berpuasa dulu. Ya, nah. Kemudian setelah itu, setelah menghitung berapa hari beliau tidak berpuasa, nah setelah itu baru berpuasa semisal hari yang dia tinggalkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab, ini keterangan dari Syekh rahimahullah taala tentang hadis ini. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula fadlu Abdullah bin Amr lihirsihi alal ibadah. Ini keutamaan Abdullah bin Amr, nah, berupa semangatnya terhadap ibadah. Ya, keutamaan Abdullah bin Amr bin As karena semangatnya terhadap ibadah. Nah, ini yang perlu kita contoh ya ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, ya, untuk bersemangat dalam ibadah, ya, ibadah. Ibadah apa saja yang kita mampu, ya, untuk kita bersungguh-sungguh padanya. Ya, untuk bersungguh-sungguh padanya. Nah, tapi kalau sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di masa masa yang utama, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, nah, di masa para sahabat, mereka begitu semangat menjaga sunnah Nabi, menjaga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang bisa dikatakan tidak ada fitnah, ya, walaupun ada tadi sangat sedih sekali, tapi mereka begitu semangat melakukan ibadah. Ya, nah, maka semestinya kita, ya, di masa 6 jauh daripada masa kenabian, 6 jauh dari para ulama, sedikit ilmu yang kita ketahui, 6 kemudian fitnah banyak melanda silih berganti, ujian demikian juga, ya, semestinya kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6 Al-fadatu tsaniyah kamalu syariatil islamiyyah bi'ta'in nafs haqqaha ad'abudi wal madi. Faidah yang kedua, sempurnanya syariat Islamiyah. Sempurnanya syariat Islam yaitu dengan memberikan hak jiwa. Dengan memberikan jiwa berupa haknya, hak beribadah dan selain ibadah. Ya. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mau berpuasa terus menerus setiap harinya, kemudian mau qiyamul lail salat malam terus menerus sepanjang malamnya, oleh Rasulullah SAW dicegah. Ya, oleh Rasulullah SAW dicegah. Enam. Kenapa? Karena yang demikian berarti apa? Mendolimi, mengurangi atau tidak memberikan hak jasad, hak diri, yaitu berupa istirahat, tidur di malam hari, dan berupa enam diberikan makanan, minuman. Ya, enam. Tapi sehingga Rasulullah SAW memerintahkan tidur dan bangunlah, yaitu untuk sholat malam. Makanlah dan berpuasalah. Ya, enam. Demikian juga pada hadis yang lain, ya, yang maknanya datang sebagian sahabat radhiyallahu anhum kepada sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikabarkan, salah seorang di antara mereka yang mengatakan, saya akan menjauhi wanita-wanita. Yang lainnya mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus. Yang lainnya mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus. Ya, akan sholat malam terus menerus, akan berpuasa terus menerus, dan akan menjauhi wanita. Ini tidak akan menikah. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Ya, supaya ibadahnya banyak. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian yang telah mengatakan dengan begitu, sesungguhnya akulah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku Aku tidur dan aku juga bangun sholat malam. Aku berpuasa, aku makan dan juga berpuasa. Aku juga menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, barang siapa yang tidak suka dengan jalanku, dengan caraku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, nah. Taufa barakallahu fikum, sehingga di antara kesempurnaan syarat Islam dengan memberikan hak-hak jasad. Hak-hak jasad. Ya. Nah. Yaitu waktunya ibadah, ya, dilakukan ibadah. Nah, waktunya memberikan jasad, ya, secara zahir, ya, makan, minum, istirahat, ya, diberikan, ya, hendaklah diberikan. Ya, nah, jangan jasad diporsir, ya, untuk ibadah terus, tapi hak jasad berupa, ya, yang zahir, ya, makanan, minuman, istirahat tidak diberikan. Nah, kain demikian tidak benar, ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi ini bukan berarti bukan berarti kemudian gembosin jangan beribadah, tidak. Artinya harus seimbang, ya, harus seimbang. Enam. Sekarang mungkin kita lebih banyak dunianya, ya. Lebih banyak dunianya, lebih banyak materinya daripada ibadahnya. Ya, tidurnya saja kita mungkin berapa jam? Ya. Tidur jam 12, bangun jam 4, 4 jam. Salat malamnya berapa jam? Ya, 1 rakaat, 3 rakaat di akhir. Ya, di akhir malam menjelang adzan subuh. Ya, itu pun apa? Tergesa-gesa lagi. Ya. Salat 3 rakaat berapa jam? Ya. Ya, mungkin 15 menit, ya. Ya, kurang lebih lah. Atau mungkin kalau cepat-cepat ya mungkin 10 menit. Nah, tidurnya sudah 4 jam. Salatnya malamnya, ya, 4 jam. Belum siangnya lagi. Ya. Siangnya kita cari maisyah, cari penghidupan. Ya, sekian jam. Nah, ibadahnya kapan? Mungkin sholat duhur, ya, sekian menit. Sholat asar, sholat maghrib. Nah. Taib barakallahu. Jadi yang dimaksudkan daripada hal ini bukan, ya, gembosin apa? Dari sunat beribadah, bukan, ya. Tapi kalau misalnya seperti Abdullah bin Amr bin As ini, seperti ini, nah, ini tidak benar juga, ya, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk demikian. Ya. Naam, tawi barakallahu fikum. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang misalkan berpuasa 7 hari. Katanya puasa terus menerus 7 hari. Ya, atau lebih daripada misalkan 40 hari. Naam. Ya, atau kemudian semedi nyepi di satu tempat. Naam. Maka yang demikian bukan dari petunjuk Nabi. Bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalkan apa yang didapatkan oleh orang tersebut misalkan, ya, ya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, yang tidak mempan dibakar, ya. Nah, walaupun setelah itu misalkan dia sholat, puasa dan seterusnya, tapi tetap apa yang dilakukannya? Berpuasa terus-menerus misalkan 7 hari. Nah, maka yang demikian bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Fadilatu syami tsalatsati ayyam min kulli syahrin wa annahu ya'dilu shaumadhar. Keutamaan berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Ya, keutamaan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Nah, di sini dikatakan umum, ya, 3 hari pada setiap bulannya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Nah. Atau antum mau memilih atau mengutamakan ayyamul bayd, ya, yaitu 13, 14, 15, maka itu, nah, tidak mengapa. Dan bahwasanya puasa 3 hari setiap bulan sebanding berpuasa 1 tahun, ad-dahr, 1 tahun. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 6, kalau puasa 3 hari, 6 dibalas, nah, dikalikan 10 berarti 30, berarti 1 bulan. 6. Jadi orang di berpuasa setiap bulannya 3 hari, 6 ya, sebanding dengan puasa, atau balasannya sebanding dengan puasa satu bulan, ya, dan seterusnya. Taib. Jadi kalau tiap bulan berpuasa 3 hari, maka sebanding dengan puasa 1 tahun. Al-fadatul rabih anna afdala min siyami thalasati ayyam min kulli syahrin ayyasuma yauman wa yuftir yaumain. Faedah yang keempat, bahwasanya yang lebih afdol, ya, lebih afdol dari berpuasa 3 hari. Yang lebih afdol dari berpuasa 3 hari pada setiap bulan adalah berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Ini lebih afdol dari puasa 3 hari dalam sebulan. Al-khamisah anna afdala saum atatawu. An afdhal as-sawmi tatawwu ayyasuma yawman wa yuftir yawman. Faedah yang kelima, bahwasanya paling afdolnya puasa sunnah, paling afdolnya puasa sunnah adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Terus seperti itu. Walaupun menemui hari Jumat, ataupun menemui hari Sabtu, ataupun menemui hari Ahad, ya, nah, tetap berpuasa. Jadi misalkan Kamis berbuka, ketemu hari Jumat, apakah hari Jumat berpuasa? Hari Sabtu berbuka, nanti hari Ahad berpuasa. Hari Ahad berpuasa, hari Senin berbuka, nanti hari Selasa berpuasa. Terus demikian, ya, nah. Tapi bagaimana kalau saya mau puasa Senin dan Kamis? Hari Sabtu berpuasa, hari Senin berpuasa. Ya kalau begitu tidak dapat. Tidak dapat puasa sehari, berbuka sehari. Karena apa? Karena berpuasa 2 hari berturut-turut. Ya. Ya, 6. Baik. Jadi tetap Adam kalau mau mengikuti atau mengamalkan puasa Daud di hari Senin ataupun di hari Kamis, ya tetap berbuka kalau waktunya berbuka. Ya, kalau waktunya berbuka. 6. Wallahu a'lam bishawab. Al-faidah as-sadisah anna hadha shaum nabiyillah Dawud alladhi atahu Allah ta'ala quwwatan fil ibadati wa mulazimatan laha. Bahwasanya puasa ini, puasa sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, ini adalah puasanya Nabiullah Dawud. Puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam yang Allah memberikan kepadanya kekuatan dalam ibadah dan terus menerus menetapi ibadah tersebut. Nah, ya, puasa sehari berpuasa, sehari berbuka, ini puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi kenapa kok kita mengamalkan syariatnya Nabi Daud? Dan karena apa? Karena Nabi SAW menetapkannya. Nabi SAW menetapkannya, mengakuinya. Ya, sebagaimana diperintahkan ataupun ditunjukkan kepada Abdullah bin Amr bin As di dalam hadis ini. Ya, puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari. 6. Baik. Kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin.